sing lagi kedakun-dakun di wong. Asal aja kayak bos lelah nganda bayi lagi kedakun-dakun mikir apa kok nih. Bisa mong yuk. Ayo gak, lagi ibu Waida, ibu tuan rumah. Bahkan kula demen sampean, demen sampean ora kelakon. Awan bengi kula mung bisa nangis lap kelingan. Wong demen rasa pesedan ikra yang mani oke suruh di rata-rata. Ayo ayo kanggo ibu aja ibu Waida sampai kula dadi sengsara kepal dewasa kesiksa cing demen pisan kula beli kejagan sampai ningin di kula tetep ngenteni kusur. Sama siang masih kanggo ibu kipar kanggo ibu besan ya sarang bapak sahur kanggo nok titi masih kanggo mas Yanto Mas Bastori Bapak Toi Mok Serli Mas Tari Pini Mangga Mangga. Yo di kampung masih bareng gelang anak gula dan demen sampe yang kelobakan sampe dibatangi kedakung-dakung. Ibu Hajat, Ibu Waida, ayo menggabung. Kedemen kula hebli bisa mari najan wong bulu sari wis duwe istri tambang gendhing kanggo gawe sampiran sing penting bisa tepung bareng demen sampean ora kelakon awan bengi kula mung bisa nangis lap kelingan wong demen rasa pesedan yo cus oh. Masih kangge ibu Ita bapak sahur nok iki Mas Yanto Story Bapak Toi Kago Neng Seri spesial kage Mas Ari khusus kago Mas Pengantin Mas Hanto Mas Hanto Nok Dewi Nok Dewi mana Mas Hanto terus Nok Dewi Nok Dewi ayo wong ayo gula demen sampean kelobakan di batangi ke dapung-dapung oh kesung ibu Waida setunggal malimu sini lanjut malimu hedemen nikula beli bisa mari najan bos lelanan ada wis duwe istri tambang gendhing kanggo gawe sampiran sing penting bisa tepung barengan kakang kula demen sampean demen sampean ora kelakon awan bengi kula mung bisa nangis la kelingan wong demen rasa ate sedan.